Mitra Bisnis, kredibilitas Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga hukum yang bisa mengeluarkan putusan final dan mengikat dipertanyakan setelah mantan ketuanya Akil Mokhtar dan ketua saat ini Hamdan Zulfa berdebat soal hasil putusan sengketa Pilkada Jawa Timur, di mana Akil mengatakan sudah pernah ada putusan yang memenangkan satu pasangan, tapi Hamdan mengatakan putusan itu tidak pernah ada sehingga yang menang pasangan lainnya. Untuk membicarakan hal tersebut, segera kita berbincang dengan pakar politik Indria Samego. Pak Indria, bagaimana komentarnya soal ini? Saya sejak awal mencurigai bahwa pemilu kada di Jawa Timur itu memberi catatan-catatan yang memprihatinkan terhadap sejarah pemilu kada di kita. Yang pertama dulu sampai 3 kali, orang katakan itu biayanya hampir 1 triliun. Menteri Dalam Negeri menganggap itu menjadi bukti bahwa pemilu kada itu mahal. Tetapi karena kita sudah sepakat untuk meneruskan pemilu kada, maka ronde kedua diteruskan. Nah, ternyata ronde kedua itu ada semacam akal-akalan gitu, bukan ronde kedua, tapi pemilu kada yang kedua, yang 2013 itu, yang dimana lawan potensialnya Karwo Saifullah itu adalah pasangan Hovifah dan mantan Kapolda Jawa Timur itu. Dianggapnya itu akan merepotkan lagi, sehingga dicari cara untuk gugurkan pencalonan Hovifah. Itu yang terjadi sebelum intervensi DKPP lakukan kan, dan itu sudah terbukti dan ada calon yang namanya Egy Sujana di situ yang semua orang tahu bahwa calon ini adalah boneka saja. Jadi hanya untuk memenuhi ketentuan perundangan. Jadi dari awal ada bau yang tidak sedap di situ sehingga perjalanan selanjutnya sudah terlanjur orang tidak percaya. Apakah Hovifah itu kalah betul atau Hovifah dikalahkan itu menjadi perdebatan. Dan bagi pihak Hovifah mengatakan ini sungguh-sungguh rekayasa yang memang tujuannya menggusur Hovifah. Jadi keputusan-keputusan yang diambil di MK itu dipertanyakan orang, apalagi setelah kasus si Akil itu ketangkap gitu. Terdengar ada semacam transaksi di situ. Nah ini yang mengakibatkan ketidakpercayaan itu semakin mengemuka, semakin mencuat ke permukaan. Menurut Pak Indria, bagaimana efek persoalan ini terhadap masyarakat secara keseluruhan? Masyarakat terus terang saja ya, di mana-mana, apalagi yang di bawah itu, nggak terlalu memperdulikan. Nah, tetapi kita nggak boleh membiarkan itu praktek-praktek yang mencidrai demokrasi. Itu kan bahasa-bahasa elit. Masyarakat sih yang penting hari ini ada pekerjaan, ada penghasilan, kan gitu. Jadi yang diperlukan kebutuhan mereka terpenuhi dengan cara-cara pemilu kada yang tidak demokratis pun nggak masalah. Yang penting pemerintahan jalan. Kita kan sudah keluar dari tesis macam itu. Kita harus membangun suatu budaya politik baru yang kita sebut demokratisasi. Sekali lagi, kepada yang bersangkutan, termasuk Mendagri dan lain-lain, harus mempertimbangkan itu bukan semata-mata dari hukum. Malu kalau ternyata terbukti memang ada permainan. Konflik ada saja, tapi kalau pendekatannya hukum ya, kalau Hovifah kalah, jadi percuma juga, kasihannya. Sekali lagi, dari sisi demokrasi, memberi kesan tidak bagus. Lantas, bagaimana dengan hasil keputusan MK di bawah Akil soal sengketa pilkada di tempat lainnya, Pak Indria? Itu jadi masalah semuanya, karena apa yang diputuskan oleh Akil ini patut dipertanyakan, jangan-jangan ada transaksi di situ. Ini kan kecurigaan politik. Kalau hukum ya sudah, Akil tidak bisa kesalahan Akil kemudian dikaitkan dengan keputusan dia sebelumnya. Kesalahan Akil hanya berhenti pada bintih-bintih atau beberapa yang kemudian muncul kesaksian-kesaksian novum atau apalah gitu. Buat saya, sekali lagi, kemenangan ini mencidrai, ya kan sebut kemenangan karena itu keputusan dari MK gitu. Nah, hasil pemilu kada jelas cukup banyak beda antara perolehan dia dengan perolehan si Hovifah gitu kan. Nah, sebetulnya ukuran kemenangan kan di sana. Jadi nggak usah dibawa ke MK itu. Semua orang harus mengakui, oh iya sudah kalah, hitung-hitungan resmi KPU. Kita percaya kepada KPU. Untuk apa itu lembaga di bentuk kalau kita nggak percaya kan, keputusan KPU sudah memenangkan Karwo. Tetapi karena pada mulanya KPU juga miring-miring ke Karwo, akhirnya jadi tidak percaya kepada KPU, juga kepada Akil. Demikian pakar politik Indria Samego, saya Gery Sadewa.